بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita lanjutkan pada pelajaran yang ke-8 Ad-Darsu Ats-Tsamin fi bayani man ya'dhur bi tarki as-siyam fi syahr Ramadan wa ma yajibu alayh. Penjelasan tentang mayudhar, siapa yang diberi udhur bi tarki as-siyam fi syahr Ramadan, yang diberi udhur untuk dia meninggalkan puasa, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wa ma yajibu alaih, dan apa yang wajib bagi dia. Jadi di dalam pelajaran ke-8 ini Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yang diberi udhur untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dan apa yang wajib baginya. Alhamdulillahi rabbil alamin syara'a fayastara wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Beliau mulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan syariat kepada hamba-hambanya, kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum mukminin, dan Allah memudahkan syariat itu bagi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, وَمَا جَعْلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan baik kalian pada agama ini min haraj, itu rasa berat, masyakkah, mudah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi khairul qurun wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Fa innana nubayyinu alladhina yajuzu lahum al-iftaru fi syahri Ramadan wa ma yajibu 'alaihim. Sesungguhnya kami, kata Syekh, akan menjelaskan orang-orang yang boleh bagi mereka untuk iftar, untuk berbuka, untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan apa yang wajib bagi mereka. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, umat-umat terdahulu. Mudah-mudahan kalian jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ayyaman ma'dudat, hari-hari atau bilangan-bilangan, ma'dudat tertentu dalam bulan Ramadan. Faman kana minkum maridhan, barang siapa di antara kalian sakit au ala safarin, atau dia melakukan safar perjalanan. Fa iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaklah dia menghitung hari-hari yang dia tinggalkan itu untuk kemudian dia menggantinya di hari yang lain. Faman syahida minkum syahra falyasumhu, barang siapa yang di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Ini dalil kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Falyasumhu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, barang siapa yang dia sakit atau safar, maka hendaklah menghitungnya di hari yang lain. Itu dia ganti puasa yang dia tinggalkan ketika dia sakit atau safar di bulan Ramadan. Fi hatainil ayatain al-karimatain wujubus siyam ala kulli muslim akilin. Dalam dua ayat yang mulia ini menunjukkan kewajiban berpuasa bagi setiap muslim yang akil, yang berakal, yang sehat akalnya, bukan yang majnun, bukan yang gila akalnya hilang atau syubul majnun, sudah mukhtalif. Orang-orang yang sudah lanjut usia kemudian pikirannya itu sudah berubah setengah orang gila. Khalin minal mawani, yang bebas dari mawani, penghalang-penghalang yang menghalangi dia untuk tidak berpuasa, seperti haid, nifas, ataukah sakit, ataukah safar. Ini semua mawani dari kewajiban puasa. Adraka syahra Ramadan, yang mendapati bulan Ramadan, falazamuhu as-siyam ada'an fi syahri Ramadan, maka wajib baginya untuk dia berpuasa, ada'an, menunaikan kewajiban puasa di bulan Ramadan, au qada'an, atau dia mengganti puasa itu di hari yang lain. Illam yatamakkan min as-siyam ada'an, kalau dia tidak memungkinkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, li'udhrin minal adhar asyari'iyah, karena ada satu udhur dari udhur-udhur asyari'iyah, udhur yang masyru', yang boleh bagi seseorang itu untuk dia tidak berpuasa. Dan Syekh Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan siapa mereka-mereka ini, ashabul azhar, orang-orang yang diberi udzur untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kata beliau, wa ashabu hadhihi al-azhar alladzina yurakhasu lahum fil iftar hum, dan orang-orang yang diberi udzur, diberikan keringanan baginya untuk iftar, untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, mereka itu adalah yang pertama al-marid, orang yang sakit, orang sakit. Yasuqu alaihi as-siyam fa yustahabu lahu ay yuftira akhdan birrukhsah. Orang yang sakit yang pertama, yang diberi udzur untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, orang yang sakit yang berat baginya untuk berpuasa, maka disunnahkan baginya untuk iftar, untuk berbuka, untuk tidak berpuasa, mengambil rukhsah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, pada orang yang sakit. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Yang termasuk keringanan yang Allah berikan. Wadhalika idza kana shaum yadurruhu aw yuakhiru burahu aw yudha'ifu 'alayhi al-marad. Yang demikian itu jika puasanya itu, kalau dia berpuasa memudaratkan baginya puasa tersebut atau menunda kesembuhan, memperlambat kesembuhan. Nah, dia puasa, dia harus makan obat, kemudian dia menunda makan obat, ya dia makan obat, maka bisa jadi kesembuhannya itu tertunda, terlambat. Au yudhaifu alaihi al-marad, atau dengan puasanya itu justru menjadikan penyakitnya itu bertambah, berlipat. Maka kondisi seperti ini disunnahkan baginya untuk dia berbuka, mengambil rukhsah. Telah kita juga sampaikan pada pertemuan sebelumnya di awal-awal tentang keadaan orang yang sakit. Nah, sebutkan Syekh Al-Utsaimin, orang yang sakit itu ada dua keadaannya. Ada sakit yang la yurja buruhu shifauhu, ada sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, penyakit yang terus menerus tidak bisa disembuhkan, penyakit kronis. Maka orang seperti ini diilhakkan dia, digolongkan dia dengan syekhun kabir, orang yang sudah lanjut usia. Dia tidak berpuasa, tapi wajib baginya untuk memberi makan satu hari satu orang miskin. Adapun sakit yang yurja zawaluhu, sakit yang diharapkan kesembuhannya, maka ini ada beberapa macam. Yang pertama, ada sakit yang orang tersebut tidak merasa berat untuk berpuasa, mudah baginya, tidak memberatkan baginya sekalipun dia merasakan sakit. Maka keadaan seperti ini wajib baginya untuk berpuasa, wajib baginya berpuasa. Dan ini adalah pendapat dari mayoritas ulama, di antaranya al-Imam al-Arba'ah, al-Hamal Syafi'i, Malik dan yang lainnya, Abu Hanifah. Kalau seorang itu sakit, sakit yang tidak masyakkah baginya untuk berpuasa, maka wajib baginya untuk berpuasa. Disebutkan oleh al-Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya al-marad al-yasir, sakit yang ringan, alladhi la yalhukuhu masyaqqah zahirah, lam yajuz lahu al-fitr bila khilaf indana khilafan li ahli zahir. Orang sakit yang sakit, ya sakitnya ringan, sakit ada yang ringan ada yang berat. Sakit yang ringan yang orang itu tidak mendapatkan masyakkah yang nampak baginya, maka tidak boleh baginya untuk berbuka, tidak boleh baginya berbuka tanpa khilaf, tanpa perselisihan menurut kami. Khilafan li ahli adh-dhahir, berbeda dengan ahli adh-dhahir, adh-dhahiriyah. Mereka tetap menyatakan bahwasanya orang yang sakit diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa tanpa melihat kondisi sakitnya itu. Seperti sakit-sakit yang ringan dan disebut oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam kitab Syarhul Mumti, ada penyakit-penyakit yang tidak memberikan asar pengaruh kepada puasa dan tidak memberikan puasanya itu menjadikan puasanya itu memberikan pengaruh pada sakitnya. Seperti kata beliau, zukam al-yasir, pilek-pilek yang ringan, sudah al-yasir atau pusing-pusing ringan, ini kepala ringan sakit kepalanya. Wawajil daras, sakit gigi, sakit giginya ringan, dan yang semisalnya. Fa hadza la yahilu lahu an yuftir, maka pada kondisi seperti ini tidak halal, tidak boleh bagi seorang itu untuk dia berbuka. Ini cuma sakit-sakit ringan, tetap diwajibkan baginya untuk berpuasa. Kalau masyaqqah, kalau ada rasa berat bagi orang tersebut, bagi orang yang sakit, maka ini di afdol baginya untuk dia berbuka, makruh baginya untuk berbuka kalau masyaqqah. Dan kalau itu berdampak atau berakibat kepada penyakitnya semakin bertambah kalau dia berpuasa, atau bisa jadi sampai kepada kematian, maka pada kondisi seperti ini wajib bagi orang tersebut untuk berbuka, tidak boleh baginya berpuasa. Ini kondisi sakit. Jadi beliau membagi tiga. Ada yang wajib baginya berpuasa kalau penyakitnya ringan, ada yang afdol baginya untuk iftar, untuk berbuka, tidak berpuasa kalau masyaqqah, kalau ada masyaqqah padanya. Dan yang ketiga, wajib, tidak boleh dia berpuasa kalau sekiranya puasa itu justru mengantarkan dia kepada kebinasaan. Kemudian dari golongan yang pertama ini, bi uzur ini, ada masalah apakah bagi orang yang sakit dia tidak berniat berpuasa di malam harinya. Kalau dia sakit, apakah dia enggak niat untuk puasa, atau enggak boleh dia niat untuk puasa besok hari? Kalau disebut oleh Al-Imam Nawawi, kalau memang itu sakit yang membolehkan dia untuk berbuka, dan sakit yang terus, artinya tidak sembuh kemudian muncul lagi, terus menerus dia sakitnya tersebut, maka boleh baginya untuk dia tidak berniat di malam hari untuk puasa besok. Mungkin penyakit-penyakit, misalnya jantung, dia opname di rumah sakit, penyakit tifus. Tapi kalau penyakitnya itu penyakit yang kambuhan, demamnya datang kemudian hilang, maka ketika demamnya itu hilang, panasnya hilang, atau kondisinya dia tidak panas lagi di malam hari, maka ia harus berniat untuk berpuasa. Fa'alihan yanwi bil-lail, maka hendaknya dia berniat untuk puasa besok. Kalau kemudian besok hari ternyata kembali lagi sakitnya, datang lagi demamnya, panas, maka kalau dia butuh untuk berbuka, dia berbuka. Maka ini dijelaskan oleh beliau, kondisi yang sakit. Ada yang sakit tetap diwajibkan baginya untuk berniat di malam hari. Kalau seperti itu, Pak, sakit-sakit yang berulang, sakit sembuh. Tapi kalau sakitnya istimrar tadi, butuh waktu beberapa hari untuk penyembuhan, maka tidak mengapa dia tidak berniat di malam hari untuk berpuasa. Tapi kalau sakit tadi seperti panas, di saat panasnya itu turun, maka tetap wajib baginya untuk berniat puasa untuk besok. Namun kalau besok hari ternyata kambuh lagi panasnya, maka terserah dia, dia mau berbuka atau melanjutkan puasa kalau dia mampu. Wasani, yang kedua, yang pertama, al-musafir alladhi halla 'alaihi syahr ramadan wa huwa fi safarin aw ansha'a safaran fi athna'i syahr tablughu masyafatuhu 80 kilometeran fa akthar. Yang kedua, musafir orang yang melakukan safar, perjalanan yang sudah masuk bulan Ramadan, dia melakukan safar di bulan Ramadan. Di saat safarnya itu sudah masuk bulan Ramadan, pada saat dia safar, atau dia melakukan safar di bulan Ramadan. Tablughu masyafah 80 kilometeran, yang sampai jarak tempuhnya itu 80 kilometer atau lebih, 83, 84. Jadi di sini ya Syekh Al-Fauzan hafizallahu ta'ala menyebutkan tahdid batasan safar yang boleh seseorang untuk mengqasar salat dan berbuka di bulan Ramadan adalah kalau jarak tempuhnya 80 kilo atau lebih. Wa hiya al-masafatu allati kana yaqtawuha an-nas 'ala al-aqdam wa sayr al-ahmal fi muddati yawmayn qasidin, yaitu masafah jarak yang ditempuh oleh manusia dalam perjalanan dengan aqdam, dengan jalan kaki, 80 kilo ditempuh dengan jalan kaki. Wasir rahmal, atau dia melakukan perjalanan dengan kendaraan, dengan unta, fi mudda yawmin qasidin, dengan masa atau waktu 2 hari. Qasidin, dengan menempuh perjalanan 2 hari dengan perjalanan yang mudah kepada satu tempat yang dia tuju. Jadi 80 kilo lebih dengan jalan kaki, atau perjalanan menggunakan kendaraan dengan 2 malam 2 hari perjalanan, mungkin adalah safar. Fahada al-musafir yustahabu lahu ayyuftira sawam syaqqa alaih al-siyam awlam yasyukka. Maka musafir, orang yang safar, disunnahkan baginya untuk dia berbuka, tidak berpuasa, sama saja berat baginya untuk berpuasa atau tidak berat dia berpuasa. Akhdan birukhsah, dengan mengambil rukhsah, Ini pendapat tentang jarak safar. Beliau menyebutkan di sini jarak safar 83 kilo. Demikian juga apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz 83. Ini mengambil pendapatnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Jarak tempuh dari safar 80 kilo lebih. Dan masalah jarak safar ini tidak ada yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tahdid, tentang batasan berapa kilo. Hanya ini pendapat sebagian sahabat memberikan batasan. Namun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidaklah beliau menyebutkan tentang berapa jarak, tidak ada. Oleh karena itu, sebagian ulama tidak memberikan tahdid batasan tentang jarak safar, tetapi dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Kalau perjalanan ke satu tempat mereka menganggap itu jarak safar, maka masuk dalam safar, boleh dia mengkosa dan boleh berbuka. Ini pendapatnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kemudian beliau menyebutkan di dalam kitab Majmu' Fatawa, beliau mengatakan kullu ismin laisa lahu haddun fil lughah wala fis syar'i fal marji' fihi ila al 'urfi. Setiap penamaan yang tidak ada batasannya di dalam lughah dan juga dalam syariat, maka marja'nya ilal urf, maka dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada urfnya manusia, urfnya kebiasaannya satu masyarakat. Famakana safaran fi urfin nas fahuwa safar, maka apa-apa yang itu dikatakan sebagai safar di dalam urufnya manusia, kalau dia melakukan satu perjalanan misalnya dari Bontang ke Sangatta, karena enggak sampai 80 kilo, mungkin sekitar 60 kilo saja, tapi masyarakat menganggap itu safar, maka jarak safar, bahwa safar, maka menjadi safar, jarak safar. Alladhi alaqa syar' al-hukma, yang syarat ini mengaitkannya dengan hukum-hukum, hukum-hukum safar. Naam, dan ini yang kuat pendapat yang ada tentang batasan safar, karena berbeda tentang ukuran. Karena tidak ada datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang batasan jarak safar, maka dikembalikan kepada hurufnya manusia. Maka kata Syekh di sini, orang yang melakukan perjalanan sampai kepada 80 kilo, maka dia musafir, di sunnahkan baginya untuk iftar. Sama saja dia berat dalam perjalanannya tersebut ataukah tidak berat, maka disunnahkan baginya. Dalilnya mengambil rukhsah, mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan orang yang safar untuk tidak berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala yuhib, Allah Subhanahu wa taala senang, an tu'ta rukhsuhu kama yuhib an tu'ta azaimuh. Allah Subhanahu wa taala itu senang untuk diambil keringanan-keringanannya, keringanan yang diberikan kepada hamba-hambanya, Allah senang, Allah cinta kalau hamba tersebut mengambil keringanan itu. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala cinta untuk dikerjakan kewajiban-kewajibannya. Sawa'un kana safaruhu tari'an aw mustamirran. Sama saja safarnya itu, safarnya seorang tari'an, dia safar ya seketika muncul keinginan safar. Tidak istimrar. Terputus. Atau mustamirran, atau dia safarnya istimrar terus menerus. Kalau safarnya tarian seperti kita ini, berangkat mobil ke Samarinda, sudah sampai di Samarinda sudah. Niat di sana tinggal berapa lama, terputus safarnya. Ada yang istimrar terus menerus dalam keadaan safar. Kasa'i fi sayyarati al-ujrah, seperti supir sewaan. Yakunu ghalib waktihi fi safarin, yang kebanyakan waktunya itu dalam safar. Bainal buldan, di antara kampung-kampung, di antara negeri-negeri. Memang dia bawa mobil 6 sewaan atau travel dari Samarinda, dari Bontang Samarinda ke Balikpapan, ini terus menerus Balikpapan cari penumpang lagi ke Samarinda, ini terus menerus. Maka beliau menyebutkan di sini mustahab baginya untuk dia berbuka. Sama saja dia berat atau tidak, mustahab. 6. Ini pendapat beliau. Namun di sana ada pendapat yang lain dari kuali ulama tentang orang yang melakukan safar. Khanifidin rahimani wa rahimakumullah. Untuk penjelasan tentang musafir, sallallahu ta'ala, kita sampaikan pada pertemuan berikutnya tentang mana yang lebih utama bagi orang yang safar, apakah dia berpuasa atau dia berbuka, dengan perincian para ulama. Naqtabi hadha qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafaddalu wa hafidhakumullah.